Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita At-Targhib wa At-Tarhib karya Imam Al-Mundhiri rahimahullah. Bab beliau sebutkan At-Tarhib minal busaq fil masjid wa ilal qiblah wa min insyadid dalati fih wa ghairi dhalik mimma yudhkaru huna. Terhib, ancaman atau larangan dari meludah atau membuang ingus di masjid atau ke arah kiblat, yakni hatta walaupun itu di luar masjid, ke arah kiblat dilarang untuk meludah atau membuang ingus. Begitu pula larangan mengumumkan barang hilang di masjid. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu, termasuk jual beli. Qala rahimahullah An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu yawman idh ra'a nukhamatan fi kiblatil masjid fataghayyadha 'alan nas thumma hakkaha qala wa ahsibu qala fad'a bi za'faran falattakhahu bihi wa qala inna Allaha jalla wa 'azza kibala wajhi ahadikum idza shalla fala yabsuq baina yadayhi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wal lafdhulah. Kata Ibnu Umar, suatu ketika di suatu hari Rasulullah sedang khutbah, beliau melihat di arah kiblat masjid ada nukhamah, ingus atau, maka berubah wajah Rasulullah SAW. Terlihat beliau marah, tidak senang. Kemudian beliau sendiri yang mengerik, ini tampaknya itu sudah kering sehingga dikerik. Lafat hakkaha menunjukkan itu sudah kering, karena hakkah itu digaruk atau dikerik, berarti itu sudah kering. Wa ahsibu, rawi mengatakan, dan aku mengira, yakni seingatku, beliau pula meminta za'faron, minyak za'faron ada wanginya. Falatakhahu bihi, minyak itu beliau oleskan di, letakkan di bekas ingus tadi agar wangi, bersih. Kemudian beliau katakan, sesungguhnya Allah di hadapan kalian saat kalian sholat, maka jangan kalian meludah di arah depan kalian. Hadis diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim, juga Abu Dawud di dalam sunannya, dan lafaz ini yang dibawakan oleh mu'alif lafadz Muslim. Hadith Abdullah bin Umar dibawakan oleh muallif sesuai dengan judul bab tentang ancaman atau larangan meludah atau semisalnya buang ingus di masjid. Za'faron beliau minta untuk kemudian dipoleskan, diletakkan di bekas ingus tadi, karena satu bekas itu tentunya ya orang risih dan menjijikkan. Maka dengan diberi za'faron hilang itu, tertutupi, karena yang ada adalah bekas minyak dan aromanya pun cukup wangi. Taghayyadha 'ala an-nas, Rasulullah berubah wajahnya marah, menunjukkan perbuatan itu sangat jelek, sangat tidak pantas di masjid dan di arah kiblat lagi, di hadapan orang yang sedang sholat. Dan menunjukkan pula bahwa kehormatan masjid besar. Kehormatan masjid dan keagungannya yang semestinya dijaga cukup besar. Makanya Rasulullah marah dan beliau sendiri yang mengerik, membersihkan, beliau sendiri yang ngasih minyak, za'faron, menunjukkan hurmah, keagungan, kehormatan masjid cukup besar, harus dijaga. Artinya ketika terjadi yang semacam ini, ada luda, ada ingus, sesuatu yang sangat tidak patut dan mungkar yang cukup besar, karenanya Rasulullah SAW marah, berubah Rasulullah SAW. Seperti bab yang telah lalu sebelumnya, bahwa kewajiban masjid itu dijaga, termasuk kemakmuran, memakmurkan masjid secara fisik, dijaga kebersihannya, diwangikan, dijaga kesuciannya. Ini malah kif, ada ludah, ingus, bertentangan 180 derajat. Maka seharusnya tidak boleh dilakukan di masjid sesuatu yang ya tidak pantas, tidak sesuai dengan kesucian, kebersihan dan keagungan masjid. Di dalam hadis Rasul katakan, innallaha kibala wajhi ahadikum, Allah itu di hadapan kalian saat kalian sholat. Artinya Allah di hadapan kalian, ini serupa dengan ayat di Al-Baqarah 115, walillahil masyriqu wal maghrib, bagi Allah, ini milik Allah, Allah yang ciptakan, Allah yang kuasai, Allah yang atur segala yang di timur dan di barat. Fa'aynama tuwallu fathamma wajhullah, maka kemanapun kalian menghadap, di situ wajah Allah. Artinya makna ayat ini sebagian ulama tafsirkan, ada yang mengatakan ini termasuk ayat sifat yang menetapkan bahwa Allah memiliki wajah sesuai keagungan dan kebesarannya, sifat Allah. Ada juga yang menafsirkan terkait ayat ini bahwa wajh fa thamma wajhullah artinya wijhah. Wijhah itu arah. Dimanapun kamu menghadap, kamu mengarah kepada Allah. Artinya kiblat. Ini menunjukkan bahwa Allah di atas segala sesuatu dan Allah meliputi dan menguasai segala sesuatu itu. Makhluk semuanya dalam genggaman Allah, di bawah kekuasaannya. Makanya kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, fathamma wajhullah fa'ayna ma tuwallu fathamma wajhullah, kata Ibnu Abbas, kal khardalah fi kaffi ahadina. Itu seperti biji dalam genggaman kita. Ini misalnya kita menggenggam biji apa, misalnya jagung atau beras. Kita taruh di telapak tangan dan kita genggam. Satu biji ini, biji jagung ini misalnya, ada dalam genggaman kita. Dan ma'ruf, ketika itu ada di genggaman, dimanapun kita memutar ini, ya biji itu di depan kita. Kita berada di hadapan biji ini, karena kita yang menggenggamnya, ada dalam genggaman kita. Begitu Ibnu Abbas mencontohkan. Tentunya walillahil mathalul a'la, Allah jauh lebih besar, lebih mulia, lebih agung dari itu. Tapi mendekatkan pemahaman bahwa seperti itu maknanya, fa'aina ma tuwallu fathama wajhullah, karena Allah maha kuasa, maha besar. Maka kemanapun kamu menghadap, di situ Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada hadis, Rasulullah SAW melarang dengan keras orang itu meludah atau ingus, dan semisalnya slam riak di arah depannya, begitu pula di arah kanannya. Karena dalam riwayat juga disebutkan sebelah kanannya malaikat, juga kita diperintah memuliakannya, menghormatinya. Maka tidak pantas untuk kemudian diludahi di sebelah kanan kita. Selain daripada itu, keumuman syariat memang mengajarkan kanan lebih dimuliakan, lebih dihormati, sehingga dijaga dari segala sesuatu yang itu tidak terjaga pada sebelah kiri. Ini misalnya tangan kiri, ya ma'ruf dia digunakan untuk yang kotor, untuk istinja, untuk yes, semacam itu. Kanan kan dijaga, jangan sampai ini yang langsung bersentuhan dengan itu. Yang kanan ini dihormati, dimuliakan, gak boleh menyentuh hal-hal yang kotor dan najis seperti itu. Maka kiri yang melakukan. Maka semakna itu pula, sebelah kanan dijaga dan dihormati agar tidak dikotori, tidak dijadikan tempat membuang sesuatu yang menjijikkan atau yang kotor, semacam ingus, ludah, dan semisalnya. Wa rawa Ibnu Majah anil Qasim bin Mihran wa huwa majhul, tapi hadis disahihkan oleh Al-Albani dari riwayatnya, an Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam ra'a nukhamatan fi qiblatil masjid, Abu Hurairah juga riwayatkan sama, Nabi melihat tadi di arah masjid kiblatnya, fa'aqbala 'alan nas, maka beliau ingatkan orang, beliau khutbah menghadap mereka. Beliau katakan, ma balu ahadikum yaqum mustaqbila rabbih. Kenapa kalian saat menghadap Rabb-nya, ini dalam sholatnya, dia menghadap Rabb-nya, fayatanakha amamah, tapi kemudian dia buang ingus justru di depannya. Dia menghadap Rabb-nya, menghadap Allah, sangat tidak pantas. Ayuhibbu ahadukum an yastaqbila fayatanakha'u fi wajhihi idza basaqa ahadukum falyabsuk an shimalihi aw liyatful hakadha fi thawbihi thumma arani Ismail ya'ni ibn Ulayya yabsuku fi thawbihi thumma yadluqu. Dan Rasul katakan tadi, kenapa kalian saat dalam sholat kamu meludah atau buang ingus di arah kiblat, senangkah kalian kalau ada orang meludah di depanmu? Ini sekarang kamu logikanya, kamu sendiri, kamu sedang hadap-hadapan dengan temanmu atau siapa orang lain, orang ini meludah di depanmu, ya kamu tersinggung, karena gak pantas dia lakukan itu. Dia sedang berhadapan dengan orang, jelas dia tidak menghormati kamu. Ya, sementara kamu sholat di hadapan Allah, if kamu meludah atau buang ingus di depanmu di arah kiblat, Allah jauh dan tidak ada bandingannya, lebih berhak untuk dihormati dan dimuliakan. Kemudian Rasulullah katakan, kalau kalian meludah atau buang ingus, hendaknya itu di sebelah kiri kalian, atau hendaknya kamu meludah hakadha. Dicontohkan oleh Ismail ibn Ulayya dengan melipat pakaiannya, kemudian ditutup antara yang satu dengan yang lainnya. Artinya diajarkan cara untuk kalau orang terpaksa harus meludah saat di dalam sholatnya, maka meludahlah dengan cara itu. Ini misalnya kalau ini apa, lengan baju, dia selemnya sudah terlanjur keluar di mulutnya, riak atau apa, atau ingus sudah paksa keluar, ya sudah bersihkan dengan lengannya dan ditutup atau bagaimana. Kalau dia misalnya enggak bawa tisu atau kaos tangan atau yang serupa dengan itu, paling tidaknya bajumu sendiri sehingga terjaga arah kiblat, tidak ternodai dengan ludah atau ingus yang kau lakukan. Di riwayat dicontohkan itu oleh Ismail ibn Ulayyah, Ismail ibn Ibrahim ibn Muqsam atau ibn Muqsim. Ulayyah itu nama ibunya, dan disebutkan Allahu a'lam beliau enggak ridho dinisbatkan begitu. Marah atau kefiani. Orang kok dinisbatkan ke ibunya Ismail bin Ulayyah. Ulayyah nama ibunya. Beliau Ismail bin Ibrahim bin Muqsam. Tapi ya muhaddithin di kalangan ulama hadis apa ya, itu sudah menjadi kemakrufan, bukan untuk merendahkan atau mencela beliau, tapi untuk membedakan, karena nama Ismail banyak sekali, perawi namanya Ismail sekian. Nah, salah satu yang membedakan Ismail siapa, Ismail bin Ibrahim ini disebut Ismail bin Ulayyah, sehingga oh makruf bin Ulayyah yang itu. Ala kulli hal, termasuk pengecualian dari ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah. Nawawi menukilkan, banyak fuqaha termasuk yang dikecualikan walaupun orangnya enggak senang, tapi kalau itu untuk ta'rif, untuk memperkenalkan atau membedakan Ismail siapa? Ismail bin Ulayyah. Dan yang semacam itu banyak. Abdurrahman bin Hurmus digelari dengan Al-A'raj. Al-A'raj itu yang pincang. Ya kalau seandainya dia dengar, ya enggak akan ridho, enggak terima. Orang pincang bilang, "Eh, pincang." Ya enggak mau, dia marah. Tapi ini bukan riba, dan muhaddithin dari zaman itu ma'ruf sudah mereka menyebut Abdurrahman Al-A'raj, Al-A'raj, Haddathan Al-A'raj, Anil A'raj. Begitu pula Sulaiman bin Mahran dikenal dengan gelarnya Al-A'mash. Al-A'mash itu umush, di matanya ada seperti kece atau apa gitu, cacat. Jadi dia enggak akan senang disebut begitu. Tapi itu untuk ta'rif, untuk apa, membedakan, mengenalkan siapa yang dimaksud. Ala kulli hal, intinya itu terkecualikan dari riba yang haram. Kembali kepada hadis, sama seperti tadi, bahwa Rasulullah marah ketika melihat ingus itu di arah kiblat masjid. Tadi dalam hadis Ibn Umar telah tersebutkan ilatnya. Karena Allah di hadapanmu, enggak pantas untuk dilakukan semacam itu. Di hadis Abu Hurairah juga Rasulullah sebutkan, "Innal 'abda idza qama ila shalah fa innama huwa baina yadayir rahman." Seorang hamba kalau masuk sholat, mulai kamu takbir Allahu Akbar, maka kamu di hadapan Allah. Kamu menghadap Allah. Fa idzal tafat yaqulullah. Maka kalau dia nengok, pandangan matanya tidak lagi ke depannya atau ke arah sujudnya. Dan sebagian orang masih saja begitu, pandangannya tidak ke tempat sujudnya. Ini dia sholat, kalau sana kiblat, Allahu Akbar, bukan ke tempat sujud tapi matanya. Entah ngelihat apa yang di sebelah kanan, sebelah kiri, di depannya ada apa. Matanya kesana kemari, tidak lagi fokus ke depannya, tidak ke tempat sujudnya. Idzal tafat, begitu dia menoleh, itu mata, apalagi kalau sudah dengan gerakan kepala, tambah parah. Jangan sampai melihat begini, kepalanya sudah gerak-gerak. Yaqulullah, maka Allah katakan, ila man taltafit, kamu menoleh ke arah mana, ya ibni Adam? Kamu melihat kemana? Siapa yang kamu lihat? Ila khairin minni, kamu mau melihat kepada yang lebih mulia dariku, kata Allah. Ada yang lebih baik dariku sehingga kamu pandang dia, sehingga kamu lihat dia. Wahakara, Allah menguatkan tadi bahwa ketika orang sholat, maka Allah di hadapannya. Pandangan pun diperintah untuk khusyuk ke tempat sujudnya, tidak kemana-mana mata dan pandangannya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam kana yu'jibuhul arajin an yumsikaha biyadih. Kata Abu Sa'id, Rasulullah senang dengan urjun, jamaknya arojin. Urjun itu bonggol ranting korma. Antum kalau tahu korma, pohon korma, saat dia berbuah, ini pohonnya nanti kan keluar ranting-ranting daunnya. Saat dia berbuah, keluar dari pohon itu kayak bonggol gitu gede, ini kira-kira selengan gitulah, keluar begini. Nanti dari bonggol ini keluar tangkai-tangkainya. Nah, setiap tangkai nanti membawa buah kurma. Ini keluar sekian banyak tangkai. Nah, mungkin ada bonggolnya ini ikut ke pohon. Dari sini nanti keluar tangkai-tangkainya. Dia banyak sekian buah pada masing-masing tangkainya. Urjun ini, bonggolnya ini namanya urjun. Saat dia masih basah, menyalurkan apa? Ya, ke buah kormanya ini, mulai dia mentah, mulai dari balah jadi rutab sampai jadi tamar. Ini kan perlu suplai dari pohonnya. Ala kulihal, dia saat masih basah, masih muda, kencang, urus. Semakin dia lama, zat airnya semakin berkurang, semakin kering, maka dia pun semakin bengkok, semakin apa? Kalau misalnya dia garis lurus begini, karena kering dan airnya habis, jadi semakin begini, bengkok, bengkok, bengkok, bengkok. Makanya Allah katakan terkait bulan, hatta ada kal urjunil qadim. Di Yasin ya, hatta ada kal urjunil qadim. Bulan itu Allah katakan seperti urjun, karena semakin tua dia, semakin hilang, membuat bulan sabit sampai hilang. Ala kulli hal, Rasulullah SAW menyenangi urjun ini tadi. Beliau pegang dengan tangannya beliau. Fadakhal al-masjid dhata yaum, sampai suatu hari beliau masuk masjid, wa fi yadihi wahid minha, dan di tangan beliau tadi ada urjun ini. Fara'an nukhamat fi qiblatil masjid, beliau lihat ada bekas ingus di arah kiblat masjid. Fahattahunna, maka beliau kerik dengan tangan beliau sendiri. Hatta anqahunna, sampai bersih, sampai benar-benar suci. Thumma akbala ala nas mughdaban, dan selesai beliau menghadap orang dengan marah. Faqala, beliau katakan, ayuhibu ahadukum an yastakbilahu rajul fayabzuku fi wajhih. Ada di antara kalian yang mau kalau di hadapan orang berhadapan kemudian orang itu meludah di depannya, kamu akan marah. Inna ahadakum idza qama ila shalah fa inna mayastaqbilu rabbah. Kamu ketika salat itu menghadap Allah. Wal malak an yaminihi. Dan malaikat juga di kanannya. Fala yabsuq baina yadayhi wala an yaminihi. Maka jangan sekali-kali kamu meludah ke depanmu, jangan pula ke arah kananmu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di sahihnya. Di lafaz lain juga di Ibnu Khuzaimah, fa innallaha baina aydikum fi salatikum, karena Allah ada di depan kalian saat kalian salat. Fala tuwajjihu syai'an minal adza baina aydikum, maka jangan kalian buang atau kalian letakkan sesuatu yang itu adza di depan kalian saat salat. Adza yang kotor, apa saja itu? Segala yang yu'dhi, yata'adza minhu, segala yang orang merasa risih dan jijik dengannya, kotor. Makanya Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya membawa hadis ini di bawah judul bab, beliau katakan bab az-zajru an tawjih jami' ma yaqa 'alaihi ismu adza tilqa al-qibla fi shalah. Larangan meletakkan atau membuang segala yang itu dinamakan adza. Segala yang yuta adza minhu, yang mengganggu, apapun selama itu mengganggu, menodai, mengotori, membuat orang risih, jijik, bau, atau pandangan yang tidak sedap, semuanya, gak hanya ingus, gak hanya ludah, semua. Karena lafadznya umum, adza. Adza berarti mayuta adza, segala yang membuat orang terganggu. Betul-betul itu mengganggu. Mungkin karena aromanya, mungkin karena bentuknya, karena memang bendanya seperti ingus tadi, segala yang ganggu. Gak boleh dibuang atau diletakkan di depan saat dia sholat. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tampak sekali beliau marah, sama seperti yang tadi, karena ada sesuatu di masjid yang tidak seharusnya itu ada dilakukan di dalam masjid, sesuatu yang bertentangan dengan perintah untuk kesucian, kebersihan dan kemuliaan masjid. Di dalam hadis Rasul memberi takrib, pendekatan, logika, dan itu ada dalam beberapa sunnah agar orang lebih mengerti, lebih paham, lebih auqa, lebih tajam, lebih menukik. Ini seperti ini, kamu saja di depanmu gak mau orang ngeludah. Begitu pula seperti perkara zina yang orang mau Islam tapi jangan dilarang untuk zina. Rasul kasih logika pada dia. Kif kalau orang zina dengan ibumu, kamu terima? Oh enggak, marah dia, cemburu, ingin menjaga kehormatan ibunya. Kalau orang zina dengan putrimu, marah dia. Kalau orang zina dengan saudarimu, marah dia, enggak akan terima. Kata Rasulullah, sama orang pun enggak akan ada yang ridho. Nah sementara yang kamu zinai itu perempuan, mungkin dia ibu seseorang, atau dia putri seseorang, atau saudari seseorang, apa bedanya? Logika. Makanya ulama sebutkan, walaupun bukan bab zina, dalam rumah tangga sama. Sekarang kamu punya ibu, kamu punya putri, kamu punya saudari. Kamu ingin kalau itu menikah dengan orang lain dihormati. Ibumu janda misalnya dinikahi orang, kamu gak ingin sampai didolimi ibumu. Suaminya semena-mena, suaminya zolim padanya, main tangan atau mencaci maki dia, tidak memberi belanja yang layak, kamu marah, kamu gak terima ibumu diperlakukan begitu. Atau itu putrimu, kalau kamu sudah jadi orang ya, putrimu dinikahi ternyata disia-siakan, dipermainkan oleh suaminya, gak dikasih belanja, dipukuli, dijadikan sansak, didolimi, walhasil kamu marah sebagai bapaknya, gak terima, sakit hati kamu. Atau itu saudarimu, adik atau kakakmu, maka sama istrimu, ibu seseorang. Kalau kamu menikahi janda, ibumu putri dari seseorang, istrimu putri dari seseorang, atau istrimu saudari dari seseorang, mereka sama gak akan terima kalau kamu perlakukan semena-mena, kalau kamu zalim padanya, mereka juga marah, sama seperti kamu. Logika yang sama. Wahagata sering, untuk lebih menukik, lebih mengena nasihat itu, Rasul berikan perumpamaan, Rasul berikan kias dan logika yang bagus seperti itu. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi pelajaran kepada umatnya bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatunya, bahkan termasuk saat dia menghadap kiblat. Bukan semata-mata kiblat itu yang dihormati sebagai kiblat, tapi perkaranya kamu menghadap Allah. Seperti ayat Al-Baqarah tadi, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kamu di hadapan Allah. Maka jaga dan jangan lakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencela orang yang tidak atau kurang memuliakan dirinya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Dan mereka tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang seharusnya. Kurang atau bahkan tidak memuliakan Allah SWT. Karena yang Allah perintahkan dan yang Allah kehendaki, manusia memuliakan Allah SWT. mengagungkan Allah dengan pengagungan yang terbesar, karena Dia Maha Besar, Zat yang Maha Mulia, tidak ada yang lebih mulia dari Allah. Makanya tadi enggak ada yang lebih besar, enggak ada yang lebih mulia, enggak ada yang lebih agung dari Allah. Semua selain Allah kecil dan sia-sia. Seperti dikatakan penyair dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW, ala inna kullama siwallahu batilu. Ini selain Allah itu sia-sia, kecil dan tidak ada nilainya. Makanya tadi dalam hadis Allah pun marah kalau dalam sholat seorang hamba masih nengok-nengok kesana kemari atau matanya kesana kemari. Ila khairin minni, ya benar Adam, kamu mau kepada yang lebih baik dari aku, siapa? Apa yang lebih baik dari Allah? Gak ada. Gak ada orang sadar itu gak ada, tapi anehnya masih saja dia matanya kesana kemari. Alapulih hal, itu beberapa faedah dalam hadis. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad.